liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazid. Amma ba'du. Faqala syarihu rahimahullah ta'ala, wa hadha at-tabligh ala ta'rifi laysa ala sabilil wujubi bal hadha min jihatil istihbabi li anna hadhihi fatratan nubuwati fa idza kana ta'rifu li anna hadhihi fatratin nubuwati fa idza anna hadhihi fatrah itu khabar li anna hadhihi fatratun nubuwati fa idza kana ta'rifun nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa man uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi ay wujuban aw umira bi tablighihi liqaumihi muwafiqina fa innahu liqaumin muwafiqina fa innahu yakunu tablighuhu fi ma law balagha yakunu ala wajhil istihbabi fa innahu yakunu tablighuhu fi ma law balagha law balagha yakunu ala wajhil istihbabi laysa ala wajhil mutalibati minallahi mutalabah laysa ala wajhil mutalabati minallahi azza wa jalla lahu bidzalik waqad yutalabu fayu'maru bitablighihi fa idza umira bitablighihi liqaumin musyrikina fa innahu yakunu dhalika al-amri al-amru fa innahu yakunu dhalika al-amru irsalan wa li hadha qala nubi'a biqra biqra nubi'a biqra qala 'azza wa jalla iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kama huwa ma'rufun fi hadithi Aisyah radhiyallahu anha al-mashhuri annaha qalat wa hadha fi awwal as-sahih awwalu ma budi'a bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fil naumi fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subhi thumma hubbiba ilayhi al-khala'u wa kana yakhlu bi ghari hira'in fayatahannathu fihi wa huwa ta'abbudu al-layali dhawatil adadi wa saqat khabaru ityanihi bil wahyi waruju'ihi ila Khadijata radallahu anha wa ma saqat khabaru ityanihi bil wahyi wa ruju'ahu ila Khadijata radallahu anha wa ma hasala fihi dhalik fanubbi'a biqra ay ja'ahu alwahyu faqala ma ana biqari. Baik, ini dulu cukup ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas mengenai kalimat nabiyun dan nabiun. Maka yang cocok nubbi'a bukan nubiyya. Ya. Nubbi'a bukan nubbiyya. Tapi nubbi'a. Karena nubbiya itu dari kalimat al-irtifa. Namun boleh kalimat nabiyu dan nabiu. Nah, makanya ada qiraah macam-macam, ya ayuhan nabi, ya ayuhan nabiu, begitu kan. Taib. Nah, di sini yang cocok nubbiya bi iqra. Taib. Dan ketika beliau sudah diangkat menjadi nabi, apakah beliau diperintahkan oleh Allah untuk tabligh menyampaikan, itu ada khilaf di kalangan para ulama. Karena definisi nabi yang benar atau definisi nabi yang populer, ya, yaitu man uhiya ilaihi wa lam yu'mar bitabligh, yang diwahyukan namun belum diperintahkan untuk tabligh. Nah, belum diperintahkan untuk tabligh ini ala sabilil wujub atau gimana? Nah, Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ala sabilil wujub, namun istihbab tetap tabligh. Ya. Kepada kaum yang muwafiqin, yang cocok. Ya, yang apa namanya? Yang tidak menentang. Makanya Khadijah langsung beriman, Ali bin Abi Thalib langsung beriman, Abu Bakar langsung beriman, bahkan Waraqah bin Naufal langsung beriman. Walaupun beliau tidak mengabarkan kepada Waraqah untuk masuk Islam. Ya. Wa hadha at-tablighu 'ala ta'rif, dan tabligh ini berdasarkan definisi Nabi tadi. Ya, laisa 'ala sabilil wujub, tidak wajib, bal hadha min jihatil istihbab. Namun hanya mustahab. Ya. Dianjurkan saja beliau menyampaikan li anna hadhihi ya fatratun nubuwah, fatrah khabar ya. Karena pada masa-masa itu masa fatrah, jeda kenabian. Ya, antara risalah yang sebelumnya dengan risalah beliau alaihi salatu wasalam. Tabarakallahu fikum. Namun jangan dipahami ya bahwasanya musyrikin Quraisy berarti mereka masuk dalam masa fatrah. Ya. Perhatikan, musyrikin Quraisy sebelum beliau diangkat menjadi nabi sallallahu diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, mereka tidak di masa fatrah. Namun yang dimaksudnya fatrah di sini fatrah nubuwah. Namun risalah sudah ada. Oleh karena itu, orang-orang kufar musyrikin Quraisy yang sebelum diutusnya Rasulullah SAW, bahkan sebelum Rasulullah SAW hadir, bahkan sebelum Rasulullah SAW dewasa, bahkan sebelum beliau lahir sekalipun, ada di antara musyrikin Quraisy yang beragama dengan agama mereka jahiliyah, walaupun menyembah Allah tetap kafir. Contohnya siapa? Bapaknya beliau sendiri. Bapaknya beliau Abdullah bin Abdul Muttalib gak ngelihat anaknya. Ya, anaknya jadi nabi, masih di kandungan istrinya, ia wafat. Ya, terus dapat risalah apa? Kata para ulama di antara Syekh bin Baz, risalah Ibrahimiyah, risalah Nabi Ibrahim. Ya, dan waktu itu karena tidak diwajibkan untuk mengikuti Ibrahim tok, makanya Waraqah ikut agamanya Bani Israel. Ya, ikut Nabi Musa, ikut Nabi Isa. Padahal beliau ada di mana? Di Mekah. Ya, risalah Ibrahim, Abdul Muttalib, anaknya Abdullah, ya, Abu Lahab anaknya, ya, Abu Jahal, itu risalah Nabi Ibrahim. Cuman kan penuh dengan kesyirikan. Nah, Abdullah bin Abdul Muttalib tidak dianggap di masa fatrah. Kalau dianggap di masa fatrah, tentu Rasulullah SAW tidak akan mengatakan inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Maklum bahwasanya orang yang pada masa fatrah di dunia dianggap kafir. Namun di akhirat urusannya diserahkan pada Allah, karena nanti dia akan diimtihan, diuji bersama orang yang tuli, bersama orang yang gila. Kalau orang yang buta enggak, karena orang yang buta cuma kehilangan dunia, enggak kehilangan agama. Tapi kalau orang yang tuli bisa kehilangan dunia, bisa kehilangan agama. Nah, kalau orang tuli nanti di masa fatrah diuji oleh Allah, ya, mereka yang disebut ashabul a'raf nanti diuji oleh Allah untuk masuk ke neraka. Allah yang langsung berfirman, udkhulun nar, masuk ke neraka. Kalau mereka enggak mau, maka mereka masuk neraka betulan. Kalau mereka mau, masuk surga. Kenapa? Allah yang langsung memerintahkan, gak Allah utus lagi rasul malaikat, gak Allah lagi utus rasul manusia, Allah yang langsung perintahkan. Mereka gak mau, berarti ini mereka memang pembangkang. Ya, barakallahu fikum. Baik, fa idza kana ta'rifun nabi huwa man uhiya ilaihi bisyar'in walam yu'mar bitablighih ay wujuban, apabila definisi nabi itu adalah seorang yang diberikan wahyu kepadanya berupa syariat namun belum diperintahkan untuk memerintahkan, ya ai wujuban, secara wajib, ya au umira bitablighihi liqaumin muwafiqin, ya, atau sudah diperintahkan untuk menyampaikan namun hanya untuk kaum yang sepakat dengan dia saja. Fa innahu yakunu tablighuhu fima law ballagha, maka tabliknya nabi dari apa yang beliau telah sampaikan, beliau melakukan tablik, yakunu ala wajhil istihbab, itu tabliknya itu hanya mustahab, tidak wajib. Ya, laisa ala wajhil mutalabah, ya, laisa ala wajhil mutalabati minallahi azza wa jalla hu bidzalik. Bukan tabliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa awal menjadi nabi, bukan karena tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dipenuhi. Waqad yutalabu fayu'maru bitablighihi. Ya, terkadang beliau dituntut, diperintah, diminta, diperintahkan untuk menyampaikan, fa idza umira bitablighihi liqaumin yukhalifunahu liqaumin musyrikin fa innahu yakunu dzalika al-amru irsalan. Ya. Nah, apabila beliau diperintahkan untuk menyampaikan kepada suatu kaum yang akan menyelisih beliau, yaitu kaum musyrikin Quraisy, ya, maka tabliknya tadi, perkara tadi itu hanya berarti, itu berarti irsal. Beliau berarti sudah diutus menjadi rasul. Walihada qala nubbi'a biikra. Oleh karena itu beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, beliau diangkat menjadi nabi, belum menjadi rasul, belum ursila. Ya, kalau ursila itu kan bil mudatsir. Nah, itu kepada kaum yang nanti menyelisihi. Karena ada perintah, perintah Allah untuk menyampaikan apa yang diselisihi oleh musyrikin, yaitu apa? Ya, menjauhi kesyirikan. War rujza fahjur. Rujus berhala jauhilah, dan ini pasti diselisihi oleh musyrikin. Musyrikin enggak bisa. Baik. Qala azza wa jalla iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Kama huwa ma'rufun fi hadisi Aisyah al-masyhuri, sebagaimana masyhur dalam hadis Aisyah. Ya, hadis sahih Bukhari. Ya. Dikatakan oleh Aisyah, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertamanya belum iqra, belum dulu. Belum dulu. Tapi apa? Ar-ru'ya as-shalihah. Finaum, ya, yaitu mimpi yang benar dalam tidur, ya. Fakana layar ru'ya ila ja'at misla falakis subah. Maka beliau tidaklah bermimpi kecuali mimpi itu seperti cahaya subuh, ya. Nah, para nabi itu dapat wahyu itu bisa lewat mimpi, bahkan mimpi sahabatnya. Ya. Makanya dalam berbagai syariat kita itu dibangun di atas mimpi yang kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Syariat adzan, ya, itu udah di mimpi. Ya. Syariat apa lagi? Hadis Tufail, Tufail. Ya, hadis tentang masya Allah wa syi'ta. Ya, larangan untuk ngomong bicara masya Allah wa syi'ta. Itu awalnya belum dilarang. Ya. Belum dilarang karena Tufail berjumpa dengan Nasrani, ya. Kata Nasrani, kata Yahudi, la antum qaumun laula annakum taqulun masyaallah wa masya'a Muhammadun. Kalian sebenarnya kaum terbaik nih orang Islam, seandainya kalian tidak mengatakan semua atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Dikabarkan kepada Rasulullah SAW. Ya, kata Nabi, kamu udah ngabarin ke orang lain? Udah. Ah, maka Rasulullah khutbah. Mulai dari sini dilarang lagi bicara sahabat kepada Nabi atau yang lain masyaallahu wa syi'ta. Namun bolehnya apa? Masyaallah summa syi'ta, atau yang lebih bagus masya Allahu wahdah. Kenapa gak boleh masya Allah wa syi'ta? Karena huruf waw dalam bahasa Arab, dan orang-orang Arab paham dari dulu, bahkan sebelum lahirnya rumusan nahu, huruf waw itu tufidul musyarakah wal musawah. Ya, kalau dikatakan masya Allah wa syi'ta, semua atas kehendak Allah dan engkau bareng, sama kayak saya mengatakan begini, ja'a zaidun wa amrun, gak ada yang duluan. Gak ada yang duluan maji yang datang, apakah Zaid atau Amr, sama. Karena huruf waw tufidu al-musyarakah, persekutuan, bareng. Namun yang boleh summa. Kenapa? Summa itu tufidu at-tertib wa ta'akhur wa ta'khir. Jadi ja'a Zaidun summa Amrun. Zaid datang duluan baru Amr. Nah, masya Allah summa syi'ta, semua atas kehendak Allah. Baru-baru nanti kemudian itu atas ke apa? Atas kehendak engkau. Nah, itu dibolehkan dalam syariat. Ingat, ini dibangun di atas apa? Mimpi Tufail, saudara seibunya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tufail ini bukan anaknya Abu Bakar, namun saudara seibu Aisyah. Tabarakallahu fik. Nah, itu dibangun di atas mimpi. Azan juga dibangun di atas mimpi dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim juga. Ya, Nabi Ibrahim. Ya. Kemarin kan yang kisahnya ya, yang anak ibnu Zabihain, aku adalah anak dua orang yang akan disembelih. Cuman bedanya, kalau Abdullah bin Abdul Muttalib mau disembelih bapaknya, karena memang bapaknya bernadar, bukan mimpi. Bapaknya bukan menabi. Orang Abdul Muttalib musyrik, ya, bernadar. Karena dia punya 10 apa? Anak laki-laki, mau disembelih satu. Diundi, Abdullah lagi, Abdullah lagi, Abdullah lagi. Ya. Karena dicegah, akhirnya baru diundi lagi. Antara Abdullah dan 100 onta. Yang keluar 100 ekor onta terus. Akhirnya 100 ekor onta yang disembelih. Bukan Abdullah. Nah kalau Ismail, ya betul itu, apa namanya, lewat mimpi. Ya, baik. Ya, kata bapaknya apa? Ya bunai inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Baik, barakallahu fik. Mana lagi tadi? Ya, ini baru dapat mimpi nih, belum turun wahyu. Bahkan beliau belum ke Gua Hira. Dapat mimpi aja terus. Ya, fa kana la ya ru'ya ila ja'at misal falaqis subh, tsumma hubbiba ilaihil khala'u. Kemudian beliau dianugerahkan hubbiba, dianugerahkan untuk suka, untuk cinta. Ya, kepada beliau ilaihi al-khala', menyendiri, berkhulwat. Ya. Beliau dianugerahkan oleh Allah untuk suka menyendiri. Ya. Wa kana yakhlu bi ghari Hira'in, dan beliau akhirnya menyendiri di Gua Hira. Ya. Fa yatahannas, yatahannas itu yata'abbad, ya. Ya'budu gitu. Ya, beliau beribadah fi di situ. Ibadahnya gimana? Ya, karena belum ada syariat-syariat ibadah tertentu, ya udah kita maknanya ibadah. Apakah beliau berzikir, sujud, ya. Namun yang perlu dipahami, musyrikin Quraisy sudah kenal namanya sholat, sudah kenal namanya berdoa kepada Allah, beristighosah kepada Allah, berzikir kepada Allah, musyrikin Quraisy. Namun musyrikin Quraisy sholatnya itu tanpa ruku dan sujud. Mereka diri aja sholat, ya, menghadap kiblat, sudah zikir memuji Allah, sudah doa, itu doa kepada Allah, sudah istighosah, sudah menyembelih, sudah haji, sudah umroh. Nah, itu musyrikin Quraisy agamanya udah ada. Bahkan di kitab-kitab tarikh disebutkan mereka kalau haid wanitanya atau yang lakinya junub belum mandi janabah, berarti mereka udah mandi janabah. Mereka enggak mau dekat Ka'bah. Bahkan mereka sudah ada syariat apa? Bernazar. Apalagi iktikaf. Makanya Umar bin Khattab dulu di masa jahiliyah pernah bernazar, iktikaf di Masjid Al-Haram. Bernazar untuk Allah, ibadah. Iktikaf adalah ibadah. Kata Nabi apa? Setelah masuk Islam, setelah Fathul Mekah, saya dulu pernah bernazar di masa jahiliyah. Kata Nabi, tunaikan nazarmu. Nah, bernazar. Bernazar sudah ada ibadah nazar di masa jahiliyah dulu. Bernazar pada Allah. Dan Umar bernazarnya kepada Allah. Karena enggak mungkin Umar tunaikan kalau bernazar untuk berhala. Ya. Baik. Karena Nabi SAW menyatakan wa man nadzara li ma'siyatillah fala yuti, ya. Ya. Siapa yang bernazar untuk bermaksiat, ya enggak boleh dia taati. Mana lagi tadi? Wasaqat khabara ityani bil wahyi, dan kemudian Aisyah membawakan hadis khabar tentang datangnya, ya, Jibril dengan membawa wahyu, warujuahu, dan beliau juga membawakan kabar kembalinya Nabi SAW ila Khadijata, ke rumah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, wa ma hasala fi dzalik, dan kisah yang terdapat di situ. Baik, Mas Wahid, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nubi'a bi iqra ay ja'ahun ai ja'ahul wahyu wa qala ma ana biqari'in qala iqra qala ma ana biqari'in dhanna sallallahu alaihi wasallam anna jibril yuriduhu ayaqra'a syai'an maktuban wa qala ma ana biqari'in lastu min ahlil qira'ati khilafan lima qad yuzannu aw ma hamala alaihi ba'dhum anna qawlahu ma ana biqari'in lastu biqari'in ya'ni lan aqra'a walam yarfud hadza talaba sallallahu alaihi wasallam lakin qala ma ana biqari'in ay lastu biqari'in ay lastu min ahlil qiraati li'annahu la yaqra'u wa la yaktubu sallallahu alaihi wasallam faqala lahu maratan ukhra iqra' qala ana ma ana biqari'in thumma ja'ahu fil akhirati ka kulli marratin ghattahu thumma qala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam wa nazala biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulu fa'il dari nazala rasul turun wa nazala biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghori hira'in alladhi kana yatahannathu fihi yarjufu fu'aduhu hatta ata Khadijata faqassa 'alaiha al-khabara faqalat lahu kalla wallahi la yukhzikallahu abadan innaka latasilur rahima wa tahmilul kalla wa tuksibul ma'duma wa tuqri ad-daifa wa tu'inu ala nawaibil haqqi thumma qalat li waraqata ibni naufalin qala lahu laha sallallahu alaihi wasallam wa qussa alaihi sallallahu alaihi wasallam wa qassa alaihi sallallahu alaihi wasallam al-khabara wa qala hadha wallahi huwa namusu alladhi nazalallahu ala Musa nazalallahu ala Musa alaihi salamu wa namusu malakul wahyi alladhi kana ya'ti Musa alaihi salamu ya laitani fiha jaza'an ay fi makata laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qawmuka qala awamukhrijiyahum qala lam ya'ti ahadun bimithlima jikta bihi illa audiya famalabitha warakotu an tuwuffiya wafataral wahyu aw kama ja'a fi hadithi Aisyata radhiallahu anha al-ma'rufi al-mukhriji fi sahihaini al-mukhriji yang dikeluarkan ya al-mukhriji fi sahihaini wa huwa fi awaili sahihil bukhari nah mana dari Pak Suheri nah ya baik wa fanubbi abi iqra beliau diangkat menjadi nabi dengan iqra aijahu alwahyu yaitu wahyu datang kepada beliau faqala ma ana biqari saya bukanlah seorang yang bisa baca ya qala kata Jibril iqra bacalah qala ma ana biqari saya enggak bisa baca dzanna sallallahu alaihi wasallam ana jibrila yuriduhu ayaqra syai'an maktuban. Ya, beliau menduga bahwasanya Jibril menginginkan agar beliau membaca sesuatu hal yang ditulis. Faqala ma ana biqari. Saya enggak bisa baca. Lastu min ahlil qiraah. Saya enggak bisa baca. Ya. Karena kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang penyair dan beliau enggak pernah bisa baca tulis sejak kecil. Dan ini termasuk suatu hal yang terkenal di bangsa Arab. Karena beliau adalah orang yang terkenal dengan kejujurannya, keamanahannya. Ya, kalau beliau nggak tenar, nggak bisa baca tulis itu nggak dipercaya. Ya, namun beliau diketahui beliau nggak bisa baca tulis karena beliau sosok yang terkenal, sosok yang jujur, sosok yang amanah, ya, sosok yang dari kecil sudah punya ya, kepribadian yang baik. Nggak sebagaimana dikatakan oleh si setan gondrong. Katanya Nabi waktu kecil sama kayak anak-anak zaman sekarang, ingusan, nyolong jambu, itu pelecehan. ya, murtad orang itu ya, meledek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, khilafan lima lam mana tadi? Lastu min ahli qira'ah. Khilafan lamma qad yudhannu aw ma hamala alaihi ba'duhum anna qawlahu ma'ana biqari' lastu biqari'in, yakni lan aqra'a. Nah, ini tentu berbeda dengan apa yang di khilafan lima qad yudhannu, bukan lama ya, lima qad yudhannu ya, terkait dengan apa yang diduga atau yang ditafsirkan oleh sebagian mereka, sebagian ulama, bahwa sabda Nabi ma'ana biqari', maksudnya lastu biqari'in yakni lan aqra', saya enggak akan baca ya, tidak demikian. Walam yarfud hadza talaba sallallahu alaihi wasallam, Nabi enggak menolak permintaan dari Jibril ini. Lakin qala ma'ana biqari', lastu biqari'in ai lastu min ahli qira'ah, saya enggak, memang enggak bisa baca ya, li'annahu la yaqra'u wa la yaktubu, karena memang tidak bisa baca tulis, maka disebut nabi yang ummi ya, enggak bisa baca tulis. Faqala lahu maratan ukhra, Jibril berkata lagi, iqra', baca. Qala ma'ana biqari', thumma ja'ahu fil akhirah, kemudian Jibril datang yang di akhir, kakuli maratin, setiap kali ghattahu, beliau mengulangi dan mendekat beliau ya. Thumma qala iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Nah ini, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Ini 4 ayat pertama wahyu. Fa nazala biha Rasulullah sallallahu min ghari Hira'in, maka beliau turun dari gua Hira sallallahu alaihi. Ya, dengan wahyu ini beliau turun, alladhi kana yatahannasu fihi, yang beliau beribadah di gua Hira. Ya. Nah, ajaibnya setelah itu beliau enggak balik lagi ke gua Hira. Ya. Udah beliau sibuk dakwah. Pulang ke rumah Khadijah menggigil ya. Selam, bahkan kemarin disebutkan ya, fase antara beliau jadi nabi dan rasul, antara Iqra dan Al-Mudatsir, kemarin disebutkan apa? Ada qaul yang menyerap 3 tahun. Beliau enggak balik lagi ke gua Hira. Sampai beliau dakwah di Mekah, enggak ada. Sampai beliau hijrah ke Madinah, terus balik lagi Fathul Mekah, enggak balik lagi ke gua Hira. Maka keliru ya. Kalau ada orang yang dalam proses ibadah haji dan umroh atau kunjungan yang lainnya, dia mengkhususkan ibadah tertentu di gua Hira. Ini bid'ah. Ya, napak tilas itu keliru. Ya kalau mau sekedar cari tahu aja ya mungkin boleh, tapi kalau ada pengkhususan ibadah di situ, sholat di situ, zikir di situ, ikut-ikutan, siapa tahu datang Jibril ya. Nah, datang setan nanti ya. Tapi barakallahu fiik, yarjufu fuaduhu, maka gemetarlah kalbu beliau, hatta ata Khadijah, sampai beliau mendatangi Khadijah, faqassa 'alaiha al-khabara, dan mengisahkan kabar itu pada Khadijah. Ya. Faqalat lahu, maka Khadijah mengatakan, kalla wallah, karena Nabi ketakutan. Ya. Ya, dan Khadijah tahu, Khadijah ini orang yang beriman, tidak Nasrani sebagaimana dikatakan oleh si siapa itu? Yang kemarin ceramah di Mabes Polri, Buya Syakur, Buya Kufur. Nah, yang bilang agama Islam belum sempurna, Khadijah itu Nasrani, kurang ajar itu. Ya. PRB saya statusnya orang itu, Sakur itu. Apa? Statusnya. Oh iyalah, orang Boya Sakur itu menjadi pembina kok di Polri. Bener ya, statusnya itu. Ya, kalau Allah, demi Allah sekali-kali tidak. La yukhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakanmu sedikitpun selama-lamanya. Innaka latasilur rahim. Innaka latasilur rahim. Engkau orang yang suka menyambung silaturahmi. Wa tahmilul qulla. Qulla itu ini, as-saqal. Kau suka menanggung beban berat yang dipikul oleh orang lain. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Wa tuksibu al-ma'dum. Ya. engkau suka memberi al-ma'lum orang yang enggak ada, artinya orang miskin. Wa tuqri'ud dhaif, engkau suka menjamu tamu. Ya. Ini berarti amalan-amalan yang udah ada dari masa jahiliyah. Wa tu'inu 'ala nawa'ibi al-haq, dan engkau membantu kepada nawa'ib. Ya, naib pengganti, artinya para pembela kebenaran. Semakalat liwarokota ibni Naufalin. Ya. Kemudian Khadijah menceritakan hal ini kepada sepupunya yang tua, yaitu Warokah bin Naufal. Ya. Dan wajar ya Warokah bin Naufal. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umur 40 ini, Khadijah itu berarti umur berapa Khadijah? 43. Karena ada riwayat Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi 25, Khadijah 28. Ada riwayat juga riwayat 40. Taruhlah 40. Berarti Khadijah 53. Nah, Khadijah punya abang sepupu. Abang sepupu namanya Warokah bin Naufal. Ya, Warokah bin Naufal ini seorang tua renta, Syekhun Kabiran. Tua renta aki-aki gitu. Ya, dia bisa baca kitab Suryani, Ibrani, Injil, Taurat. Ya, dan dari dulu beliau sudah beribadah pada Allah dan menyalahkan musyrikin Quraisy. Ya. Dari muda ini dikisahkan di kitab-kitab tarikh, Warqah itu mengatakan pada teman-temannya, "Ya, kana qaumuka ala khata." Ya, kaummu itu salah itu. Ya. Nyembah berhala. Qattaraku ad-din. Ninggalin agamanya Nabi Ibrahim, ya itu salah kaummu itu. Itu dari muda Warqah. Bahkan Warqah itu dari muda udah cari Nabi yang baru, karena dia tahu Nabi Isa itu bukan khatamun nabiyyin. Dia baca di Injil keterangan Nabi Isa akan datang nanti Nabi yang namanya Ahmad. Dia jalan ke Syam, ya, datang ke Syam ke pendeta di Syam, kata pendeta di Syam, kamu dari mana? Dari Mekah. Irji, balik kamu. Nanti akan dari kaummu muncul itu, dari tempat kamu. Dari muda dia menanti. Nah, setelah peristiwa itu dia enggak sabar-sabar lagi, karena dia tahu entar ada nih berarti. Ya. Karena tahu orang-orang Yahudi aja tahu turunnya di Mekah. Namun mereka kan eksodus semua, bawa anak istri semua. Karena mereka meyakini nanti dari rahim mereka. Cuman mereka tahu nanti keluarnya itu di Mekah. Mereka awalnya kan di Syam. Mereka tinggal di Al-Quds. Eksodus semua datang ke Mekah. Namun waktu itu awal-awal Yahudi bukan di Mekah dulu, di Taif. Makanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu pertama kali melakukan praktek riba ketika Yahudi datang. Ya, karena Yahudilah yang pertama kali melakukan praktek riba. Mereka di Taif. Nah, mereka di Taif nungguin. Mereka baca kitab lagi dari pendetanya, nemu kitab-kitab lagi. Oh, ke Yasrib. Mereka eksodus rame-rame lagi pindah ke mana? Madinah. Dan mereka nyampe duluan, Rasul belum hijrah itu. Mereka udah duluan. Nah, ketika mereka dengar, wah, di Mekah udah ada nabi. Lah, kita udah eksodus, berarti siapa dong itu? Orang Arab, lah bukan kita dong. Ah, udah mulai. Nah, udah mulai itu mereka apa namanya? Hasad. Dan mereka yakin, ya ini mah gak bakal lahir dari rahim-rahim istri kita, Nabi itu. Di Mekah udah ada. Dan mereka tahu kan, mereka pikir di Mekah, ntar ke apa prosesnya di Mekah dulu, terus ke Mekah sama Taif itu sebelahan ya. Ya. Apa namanya, ke Madinah. Apalagi Nabi itu datang hijrah ke Madinah. Mereka yakin lagi. Ya, mereka yakin lagi, wah ini benar udah. Gak ada keraguan sedikit pun. Ya, dan itu semua termaktub di kitab-kitab ya orang-orang ahlul kitab. Ya, termaktub semua. Ini pentingnya ya, kitab, melek kitab. Karena kita kalau ilmu itu di kitab ya. Kalau kita gak bisa baca kitab, buta huruf ini, terbelakang. Kita juga bisa ini kan, karena anugerah Allah ada bisa baca kitab. Akhirnya kita tahu kan beberapa hal. Kalau enggak ada kitab, repot. Ngandelin terjemah. Enggak. Ya. Enggak semua terjemah. Enggak semua di, pertama enggak semua diterjemahkan. Yang kedua, enggak semua penterjemah itu bagus terjemahnya. Kadang dia lagi ngantuk atau editornya kurang atau apa. Terjadi distorsi, salah. Nah, ini pentingnya ini kitab. Ya. Lihat, waraqah itu sebab dia dapat hidayah karena dia bisa baca kitab. Kitab Ibrani maksudnya. Ya, Suryani. Kalau sekarang ini pentingnya kitab-kitab Arab. Ya. Biar kita tahu gitu. Kalau enggak, ya udah kita mukhalid sama penterjemah sama ustaz. Ya. Tapi kalau kita ada kitab, tahu. Oh, ini langsung baca sendiri. Nah. Ya. Atau ada pengkajian kitab kayak gini-gini, jadi tahu. Ya, orang mau ngomong apa? Ustadz mau ngomong apa? Bisa jadi ustadznya belum baca ini. Ya, emangnya Ustadz Antum Ibnu Taimiyah ame semua baca kitab Imam Bukhari apa? Ya. Siapa kan ustadz lokal biasa. Emangnya ustadz kita itu ya, lautan ilmu yang tiada bertepi apa? Ya. Semisal Imam Syafi'i aja, Imam Ahmad, Imam Malik, ya, jangankan itu, bahkan Rasulullah sesat. Wa ma utita minal ilmi illa qalila. Disifati oleh Allah, tidaklah kau diberikan ilmu kecuali sedikit. Nah. Taibar kalau fik. Mana lagi tadi? Ada baik. Ya. Summa qalat, ya. Faqala hadha wallahi, kata Waraqah, ini demi Allah. Tuh lihat, dia bersumpah demi Allah. Huwan namus, yang datang kepada engkau itu namus. Jibril alladhi nazzala ala nazzalallahu ala Musa. Yang Allah turunkan namus itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Wan namus malakul wahyi. Jibril, malaikat pembawa wahyu. Ya, alladhi kana ya'ti Musa, yang datang pada Musa. Kemudian apa kata Waraqah? Ya laitani fiha jaza'an, seandainya aku pada masa itu masih muda. Ai fi Makkah, yaitu di Mekah. Ya laitani akuna hayyan, seandainya aku masih hidup. Yukhrijuka qaumu, ketika kaummu nanti akan mengusir engkau. Jadi Waraqah tahu di kitab-kitabnya yang bawa risalah ini pasti dimusuhin. Ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan awamukhrijiyahum. Ya. Apakah kaumku nanti akan mengusir, apakah mereka, hum itu apa irobnya buah gila? Hah? Ah, ini mubtada sadda musaddal khabar. Mukhrij itu yang mubtada. Hum fa'il, naib, mana maf'ul bihnya? Idomir ya mutakalim. Ya. Baik. Ini mubtada sadda musadda al-khabar. Amukhrijiyahum, apakah mereka nanti akan mengusirku? Qala lam ya'ti ahadun bimisli hadza ji'ta bih illa udiya. Ya. Baik. Nah, tidak ada seorang pun yang yang datang membawa seperti apa yang engkau bawa ini, kenabian, kerasulan, pasti dia akan diusir. Bahkan dalam riwayat yang lain, Waraqah mengatakan wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara. Seandainya aku mendapati engkau ketika waktu itu, aku akan tolong kau dengan pertolongan yang sekuat tenaga. Jadi Waraqah beriman. Namun dikatakan sebagai sahabat, ini pendapat yang benar bukan. Karena beliau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum Nabi dakwah yang wajib menyampaikan. Ya. Nah, beliau berarti apa? Mukhadram atau apa? Ya udah, orang beriman. Ya, mukhadram. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tasubbu Waraqah. Ya, fa inni ra'aitu lahu al-jannah au jannatain. Jangan kalian mencela Waraqah karena aku melihat dia memiliki satu atau dua surga. Ya, satu atau dua surga. Ini hasil dari Waraqah. Dia di masa jahiliyah, dia enggak ikut-ikutan sama kaumnya. Dia orang Arab, bukan orang Syam. bukan dari Bani Israel. Dia orang Arab. Orang Arab dia. Bahasanya bahasa Arab, namun dia belajar bahasa Ibrani. Dia baca kitab. Ya. Dan orang Arab dari dahulu juga ada yang kayak begitu. Ya, semisal siapa? Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Adi juga seorang Nasrani. Ya, ada lagi sahabat-sahabat kan? Salman Al-Ghifari. Ya. Baik, mana lagi tadi? Falamma labisa Waraqah ya antufiya wa fataral wahyu, maka tatkala Waraqah tinggal, tetap tinggal di situ, beliau wafat dan wahyu jeda, terhenti. Au kama jaa fi hadisi Aisyah, atau sebagaimana terdapat dalam hadis Aisyah al-ma'ruf, al-ma'rufi yang ma'ruf, al-mukhraju fi sahihain, yang dikeluarkan dalam sahihain, wa huwa fi awalihi awaili sahihil Bukhari, yang ini terdapat di awal-awal Sahih Bukhari. Nah, fadal berikutnya. Mas Bambang mau baca apa? Hah? Izin ke bidan. Ayo fadal. Bidan. Ha. Siapa? Pak Munadi. Ah, Syekh Marwan, fadal. Abu Wakila istrinya lagi hamil. Iya, oh, alhamdulillah. Ayo fadal. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala nubiya bi iqra'a famakasa fiha muddatan wa hadhihi al-muddatu fatara fiha al-wahyu summa ba'da dhalika ursila bil mudassir anzalallahu azza wa jalla alayhi ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. فصار الواجب هنا الإنذار والإنذار كما سيأتي الإنذار كما سيأتي يكون لقوم وقعوا في شيء ينذرون عنه فصار هذا علامة على رسالتي كن فأنذر أنذر من al-jawabu jaa dzalika mubayyinan fil ayati al-ukhra haitsu qala azza wa jalla wa anzir ashirataka al-aqrabina hadhihi kanat bidayata al-irsali wal bidayata al-indari sallallahu alaihi wasallam wa ursila bil muddasir ay sara rasulan binuzuli awwali suratil muddasir alaihi wa baladuhu wa makkata. Enggak ada wawnya itu. Iya. Wabaladuhu makkatu. Huwa makkatu. Makkatu. Huwa min ahli al-makkata sallallahu alaihi wasallam faqad kana yaqulu fi makkata. Wallahi innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ilayya. Wallahi laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Fabaladuhu makkatu wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbuha wa qala sallallahu alaihi wasallam inni la'arifu hajaran bimakkata kana yusallimu alaiya qabla an Uba'asa inni la'arifuhu al'ana kanat ahjaru makata tuhibbuhu sallallahu alaihi wasallam wa hadha al-hajaru bi khususihi antaqahu Allahu lis salami alaihi sallallahu alaihi wasallam Qala inni la'arifu hajaron bimakkata kana yusallimu alayya qabla an uba'atha. Ay bisarihil salami. Assalamu alayhi ya Rasulullah. Alayka. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wa baladu Makkatu wa hadhihi al-baladu hiya allati nubi'a fiha nubi'a fiha wa hiya allati ursila fiha wa hiya allati biha asiratuhu wa biha asiratuhu wa qawmuhu wa ahluhu wa qurabatuhu wa ba'asallahu azza wa jalla yundiru wa yubashiru ya ayyuhal mutassir kum fa'andir audahu asy-syai'a audahu asy-syai' audaha oh ya audaha syaikhu huna qala wa ba'asahullahu bin nidharati anisyirki wa yad'u ila tauhidi qum fa'andir yundiru an syai'i an ayyi syai'in yundiru anisyirki ay yukhawwifu wal inzaru i'lamun fihi takhwifun an syai'in yumkinu tadarukuhu lakinna waqta tadarukihi yatulu bi khilafil is'ari li'annahu indana salasatun salasatu alfadin i'lamun indarun is'arun taib hasbuk naam sum nubbi'a bi ikra famakasa fiha muddatan. Beliau diangkat menjadi nabi dengan Iqra, maka beliau tinggal di Mekah itu selama berapa waktu? Wa hadhil muddatu fatar tinggal di rumah beliau itu dan masa tenggang waktu ini fatar fiha al-wahyu. Ada jeda wahyu di situ di masa tersebut. Belum ada ayat lagi yang turun. Ya. Summa ba'da dzalik, kemudian setelah itu ursila bil mudassir, beliau diangkat menjadi rasul dengan ayat al mudassir anzalallahu alaihi ya ayyuhal mudassir, Allah menurunkan kepada beliau ayat wahai orang-orang berselimut kum bangunlah fa anzir, nah, bangunlah berilah peringatan, baru ini yu'mar ala sabilil wujub, yu'mar bitabligh ala sabilil wujub, beliau diperintahkan untuk menyampaikan secara wajib. Fasara al-wajibu huna al-inzara, maka yang wajib di sini beliau apa, yang wajib di sini sudah adalah apa, menyampaikan memberi peringatan. Al-inzar kama sayati, inzar itu memberi peringatan sebagaimana yang akan datang nanti penjelasannya. Yakunu liqaumin waqa'u fi syai'in, itu memberi peringatan kepada suatu kaum yang mereka terjatuh ke dalam sesuatu hal. Yunzaruna anhu, yang mereka diberi peringatan dari hal tersebut, ya, dari kesyirikan dalam kasus ini. Fasara hadha alamatan ala risalati, maka ini jadilah pertanda akan kerasulan beliau. Kum fa'andhir, bangunlah beri peringatan. Ya. Anzaraman, beliau memberi peringatan pada siapa? Jawab, al-jawab dzalika, ja'a dzalika mubayyinan fil ayatil ukhra. Ya. Terdapat ayat yang lain yang menjelaskan di ayat yang lain, haitsu qala, ketika Allah berfirman wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat terdekatmu. Hadhihi kanat bidayatal irsali wa bidayatal inzari, dan inilah awal beliau diangkat menjadi rasul, ya, dan di awal beliau memberi peringatan. wa ursila bil mudaththir sara rasulan bi nuzuli awwal suratil mudaththir alaihi, yaitu beliau menjadi seorang rasul dengan turunnya awal surat al-mudaththir kepada beliau. Wa baladuhu makkatu, negeri beliau adalah Makkah, wa huwa min ahli Makkah, beliau adalah penduduk Makkah. Faqad kana yaqulu fi Makkah, beliau bersabda tentang kota Makkah, wallahi innaki la khairu ardillah, ya, sesungguhnya engkau wahai Makkah adalah benar-benar sebaik bumi Allah. Ahabu ardillah ilayya, ya, yaitu negeri, tanah negeri Allah, bagian bumi Allah yang paling aku cintai. Wallahi laula anni ukhrijtu, seandainya demi Allah, seandainya aku tidak diusir, ya, minki dari engkau, ma kharajtu, aku tidak akan keluar dari engkau, dari Mekah. Fa baladuhu Makkah, tu maka negeri beliau adalah Mekah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbuha, dan beliau mencintai Mekah. Ya. Qala inni la'arifu Hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya, kata Nabi, ya, aku benar-benar tahu ada sebuah batu di Mekah yang ia sering mengucapkan salam kepadaku, qabla an ub'as, sebelum aku diutus menjadi nabi rasul. Inilah ariful an, aku benar-benar tahu saat ini di mana letaknya. Kanat ahjaru Makkah tuhibbuhu, dan batu-batu di kota Mekah mencintai beliau alaihi salatu wasalam. Wa hadzal hajaru bi khususihi antaqahu Allahu li salami alaihi, dan batu ini dengan khususannya Allah jadikan batu itu bisa bicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salam pada beliau. Qala inni la'arifu Hajaran bima katakan yusallimu alayya qabla an ub'as, ya, aku benar tahu ada sebuah batu di Mekah yang dulu sebelum aku diutus mengucapkan salam kepadaku, ai bisarihi salam, dengan salam yang jelas, yaitu batunya mengatakan assalamu alayka ya rasulullah. Nah, itu batunya. Wa baladuhu Makkatu, negeri beliau adalah Mekah. Wa hadhil baladu hiyallati nubbi'a fiha, dan negeri Mekah inilah yang beliau diangkat menjadi nabi di situ. Wa hiyallati ursila fiha, beliau diutus, beliau diangkat menjadi rasul di situ. Wa hiyallati biha asyiratuhu wa qaumuhu wa ahluhu wa qarabatuhu, dan di Mekah lah ada keluarga beliau, kaumnya, ya, ahlu, keluarga dekatnya, kerabatnya. Ba'asallahu Azza wa Jal yunziru, Allah mengutus beliau memberikan peringatan, ya, wa yubashiru, ya, dan juga memberikan kabar gembira, ya ayuhal mudathir kum fa'anzir, gitu. Allahullahu audaha asyikhu, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan huna di sini, qala wa ba'asallahu bin nidarati anisyirki wa yadu ila tauhid, dan Allah mengutus beliau, ya, dengan membawa dengan peringatan, ya, dari kesyirikan dan mengajak manusia pada tauhid. Kum fa'anzir yunziru an ayyi syai'in, bangun, berilah peringatan. Beliau memberi peringatan dari hal apa? Yunziru anisyirki, dari kesyirikan. Ayu khawifu, itu beliau menakut-nakuti bagi para pelaku kesyirikan. Al-inzar, inzar itu apa sih? I'lamun fihi takhwifun an syai'in yumkinu tadarukuhu. Inzar itu adalah i'lam, memberikan pengumuman, informasi, yang di dalam informasi tersebut ada takhwif, ancaman, pemberi apa, menakut-nakuti dari sesuatu hal yang yumkin tadarukuhu, yang mungkin dapat diperbaiki. Lakinna waqta tadarukihi yatulu, ya, namun waktu diperbaikinya dari keburukan tadi itu bisa panjang. Bikhilafil is'ar, berbeda dengan is'ar. Is'ar itu maknanya sama, memberitahukan juga kalau dalam bahasa kita. Lianna indana salah satu alfadin, karena kita bahasa Arab ini katusnya punya tiga lafaz terkait informasi gitu. Yang pertama i'lam, indar, is'ar. Apa Yusuf Fadal? Bismillah. Qala rahimahullah ta'ala, al-i'lamu mujarradun isalil khabari. Mujarradu isalil khabari. Oh ya. Mujarradu isalil khabari. Al-indaru i'lamun fihi takhfifun. Tahwifun. Muddatul istidraki fihi tawilatun. Al-ish'aru i'lamun fihi takhwifun. Lakinna muddatu muddat. Kalau lakinna ya isim lakinna. muddata. Lakinna muddata istidrakihi qalilatun kama qala asy-sya'iri. Kama qala asy-sya'iru andarta amran wa huwa fi mahalin qabla as-subahi faqad asa amru. Fadalla ala annal indara yakunu ba'dahu muddatun yumkinu al-istidraku. Al-indaru yakunu ba'dahu muddatan. Muddatan yumkinu al-istidraku biha faqauluhu yanduru yundiru anish-shirki yukhawwifu minan nari yukhawwifu min adabillahi yukhawwifu min sakhatillahi kama qala azza wa jalla fa in a'radu faqul andartukum sha'iqatan misla sha'iqati 'adin wa samud. Fa idan al-indaru yakunu 'anil syirki wa 'amma yakunu 'aqaban li ahli syirki min iqaban li ahli syirki min anwa'il uqubati fid dunya bil halaki wal istiqsali wa fil akhirati bil adabi wan nikali wan nakali wa ba'athullahu bin nadarati anish shirki wa yad'u ila at-tauhidi al-indaru wan nahyu anish shirki muqaddamuhuna muqaddamun huna qaddamu qaddamuhu ala qaddamahu ala ad-da'wati ila at-tauhid wa hadha ta'dimu huwa at-taqdimu wa hadha at-taqdimu huwa al-mafhumu min kalimati at-tauhid la ilaha illallah wa huwa mafhumu wa huwa al-mafhumu min qawlihi azza wa jalla thumma fa'andir wa rabbaka faqabbir fa qawluhu thumma fa'andir kum fa'andir fa qawluhu kum fa'andir yakni andaru anzir yakni anzir bilamr amr ya yakni andir anisyirki wa rabbaka faqabbir kama sayati ma'nahu anna ma'nahu azzamahu azzimhu bitauhidi faidan qala bin nadarati anis syirki wa yad'u ila tauhidi huwa ma'na la ilaha illallah. Syekh Abdul Majid yang menutup. Zakarul ulama'u Zakarul ulama'u anna thamma munasibatun huna wahiyya munasabatan huna wahiyya anna al-indaro anishirki hadha fihi takhliyatun takhliyatun yakni jangan ditasdid ya takhliyatun iya takhliyatun wa da'watu ila tawhidi takhliyatun wa minal kuwa'idi al-muqarrarati anna at-takhliyata tasbiku at-takhliyatu lihada tasbiku at-takhliyata lihadan nahyi anisyirki wal indari anisyirki ikhraji likulli ma ikhrajun anisyirki ikhrajun likulli ma yata'allaku bihi al-qalbu li'annahu qala la yata'allaku al-qalbu bi ayyi ahadin min hadhihi al-ayati thumma idha min hadhihi ayati alihati min hadhihi alihati thumma idha khala al-qalba al-qalbu min at-ta'alluqi bi ahadin amarahu bi ayyata allaqa billahi azza wa jalla wahdahu duna ghairihi. Naam. Barakallahu fikum. Baik. Karena dalam bahasa Arab memberitahu, memberi peringatan itu ada tiga bahasa. I'lam, inzar, isyar. Itu makna sama. Nah, kalau i'lam itu apa? Mujarradu isalil khabar. Sekedar menyampaikan berita aja. Sekedar menyampaikan khabar, informasi, udah. Ini namanya i'lam. Ya. Baik. Dia masdar dari a'lama. Ya. Baik. Nah, kalau indar i'lamun, dia memberikan informasi, fihi takhwifun, namun di dalam itu ada menakut-nakuti, ngancam. Ya. Baik. Wa muddatul istidraki fihi tawilatun, dan durasi supaya bisa didapatkan isi dari informasi tadi, mengamalkan informasi tadi, itu panjang. Durasinya itu, menyampaikannya itu panjang. Ya. Kalau inzar. Jadi kalau inzar itu enggak cukup. Saya mau memberikan inzar, peringatan pada kaum saya yang terjatuh kesyirikan. Berapa lama? Ya, sejam aja. Enggak, mesti panjang. Tawilah. Nabi SAW sampai 23 tahun itu kan. Nah, berikutnya yang bentuk informasi yang lainnya namanya isyar. I'lamun, dia sama informasi, pemberitahuan. Ya, fihi takhwifun. Di dalamnya juga, dalam informasi tadi juga terdapat menakut-nakuti, peringatan. Lakin muddatu istidrakihi qalilatun. Ya, namun durasi waktu istidraknya itu pendek, berbeda dengan inzar panjang. Kama qala syair, sebagaimana penyair Arab dahulu mengatakan, anzarta amran wa huwa fi mahalin qabla sabah qad asa amrun. Nah, ini berarti apa nih? Ya. Anzarta, engkau memberikan inzar, peringatan kepada si Amr, wa fi mahal, dalam keadaan dia lagi santai, pelan-pelan. Ya. Wa qabla sabah, dan sebelum subuh, sebelum pagi, ya. Amr aso amrun. Faqad aso amrun. Si Amr ya sudah tidak mentaati peringatan kau lagi. Ya, padahal baru diberi peringatan tuh. Habis subuh lupa lagi. Nah, itu berulang kali, namanya inzar. Ya. Fadalla ala annal inzar yakunu ba'dahu muddatan. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya inzar itu setelahnya itu bisa mudah, ada berapa waktu yumkin al istidrak biha. Yang mungkin saja bisa istidrak. Ya. Bisa didapatkan itu. Faqauluhu yunziru anis syirki, beliau memberikan peringatan ya atas kesyirikan, yukhawifu minan nar, beliau menakut-nakuti dengan neraka, yukhawifu min adzabillah, menakut-nakuti syirik tadi dengan azab Allah, yukhawifu min sakhatillah, dengan kemurkaan Allah, kama qala azza wajal, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa samud. Dan jika mereka berpaling, maka katakan pada mereka, aku cuma memberi peringatan pada kalian akan bahaya so'ikoh, halilintar petir, seperti petirnya yang menimpa kaum Ad dan Samud. Ya. Fa'idhan, maka kalau begitu al-inzar, yakunu anis syirki. Memberi peringatan itu dari kesyirikan. Wa'amma yakunu iqaban. Ya. Dan hal-hal yang menjadi hukuman di ahli syirki, bagi pelaku kesyirikan, min anwa'il uqubati, dari berbagai hukuman, fid dunia, di dunia dengan bilhalaki, dengan kebinasaan, wal isti'soli, ya, dan ditumbangkan, wa fil akhirati, adapun di akhirat, bin bil azab, dengan azab wan nakal, dan hukuman. Ya. Kemudian kata Syekh, wa ba'asallahu bin nadarati anis syirki, wa yadu ila tauhid, dan Allah mengutus beliau dengan peringatan dari kesyirikan, dan beliau mengajak kepada tauhid. Al-inzar wan nahyu anis syirki muqaddamun huna. Maka memberi peringatan dari kesyirikan, melarang manusia dari kesyirikan, itu lebih didahulukan di sini pada mengajak manusia beribadah pada Allah. Qaddamahu ala tauhid. Beliau itu Allah mendahulukannya daripada perintah bertauhid, ad-da'wah ila tauhid. Jadi yang namanya dakwah tauhid, larang manusia dari berbuat syirik, ajak manusia dari beribadah pada Allah. Ya. Yang penting itu, larang manusia dari berbuat syirik. Karena kalau Nabi SAW hanya mengajak manusia beribadah pada Allah, gak akan ada penentangan. Semua sepakat. Orang mereka juga beribadah pada Allah. Cuman kenapa mereka mengingkari? Karena ada unsur ya, larangan terhadap peribadatan kepada berhala yang selama ini mereka ibadahi. Ya, dalam kandungan la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah yang pertama nafiyun dulu. La ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, dinafikan semua peribadatan yang diberikan pada selain Allah, illallah, kecuali yang pada Allah. Wa hada taqdimu, dan prioritas ini yaitu prioritas apa? Larang kesyirikan daripada ajak tauhid. Huwal mafhumu min kalimat tauhidi la ilaha illallah. Itulah yang diambil, yang dipahami dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa huwal mafhumu min qawlihi, dan itulah yang dipahami dari firman Allah azza wajal, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bangun, berilah peringatan dan agungkanlah Rabbmu. Ayat faqauluhu kum fa'anzir, yakni anzir anisyirki, berilah peringatan dari kesyirikan. Wa rabbaka fakabbir kama sayati ba'nahu, datang nanti maknanya, anna ma'nahu azimhu, agungkanlah Allah bitauhidi, dengan mentauhidkannya. Fa idzan qala bin nadarati anisyirki, oleh karena itu beliau ya mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau Nabi memberi peringatan kepada manusia dari kesyirikan, wa yadu ila tauhid, mengajak manusia untuk bertauhid, huwa makna la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Dzakara ulama'u anna sama munasabatan. Para ulama menyebutkan sama, sama itu maknanya hunaka. Nah, ini ada yang cocok ya. Ya, huna di sini munasabah isim anna. Wa hiya annal indzara anisyirki hada fihi takhliyatun. Bahwasanya memberi peringatan dari kesyirikan ini di dalam apa? Ada takhliyah. Takhliyah itu apa sih? Takhliyah itu kan menanggalkan hal-hal yang menyimpang, kesyirikan. Dan seorang itu enggak akan beres hidup dia kecuali mesti ada takhliyah dan tahliyah. Takhliyah menanggalkan berbagai hal yang menyimpang, apakah kesyirikan, maksiat, bid'ah. Ya, baru nanti tahliyah. Tahliyah menghiasi diri dengan berbagai amal ketaatan. Ya. Wada'watu ila tauhidi at-tahliyatun, sedangkan mendakwakan tauhid itulah tahliyah. Ya. Wa minal qawaidi al-muqarrarah, dan di antara kaidah-kaidah yang baku dalam Islam, anna tahliyata tasbiqut tahliyata. Bahwasanya tahliyah itu lebih dahulu daripada tahliyah. Tahliyah itu apa? Menghiasi diri dengan amal ketaatan, ibadah pada Allah. Kalau tahliyah menanggalkan dari hal-hal yang menyimpang. Ya, lihada nahi anil isyraki wal indari anis syirki. Ya, karena larangan dari berbuat syirik ini dan pemberian peringatan dari kesyirikan, ikhrajun likulli ma yata'allaqu bih al-qalbu. Maka ini mengeluarkan ya dari segala hal-hal yang qalbu bergantung dengannya. Di annahu qal, karena ia mengatakan la yata'allaqu al-qalbu bi ayyi ahadin min hadhihi al-aliha. Qalbu siapapun tidak boleh bergantung kepada sembahan-sembahan palsu tadi. Summa idza khala al-qalbu min at-ta'alluqi bi ahadin, kemudian apabila qalbu sudah kosong dari berta'alluq, bergantung kepada siapapun, amarahu, maka Allah memerintahkannya, ayat ta'allaqa billah, agar qalbu tadi berta'alluq, bergantung hanya kepada Allah wahdahu, semata duna ghairihi, bukan kepada selainnya. Baik. Cukup kali ya. Nanti kita lanjut lagi. Ya. Ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka